بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله ما بعد قال الشيخ محمد بن صلاح الثيمين رحمه الله تعالى فائدة ثنى المؤلف بالألف بعد فتحة بدل مؤلف menyebutkan yang kedua setelah menyebutkan alif yang kedua setelah fathah li'annaka idza asba'ta al-fathah sarat alifat wa ta badal alifi bil kasrah, kemudian didatangkan setelah alif tanda ketiga kasrah. Lian al-kasrata harakatun, karena kasrah itu harakat. Fakanat awla bitakdim min al-haraf, maka lebih utama didahulukan daripada huruf, karena setelahnya adalah huruf. Ya, lian niyabat al-kasrah an-fathati niyabatun harakan harakah, ya, karena penggantian kasrah terhadap fathah itu penggantian harokat dari harokat. Adapun niyabatul ya an fathah niyabatu harfin an harokatin, ada niyabah penggantian huruf dari harokah. Wa niyabatul harokati an harokah ansab min niyabatul huruf anil harakah. Ya, niyabah penggantian harakat dari harakat lebih sesuai daripada penggantian huruf dari harakat. Wa tabil ya'i bala kasrah, boleh sebutkan ya setelah kasrah. Lian al-kasrata idha asba'ata wa idha usbi'at sarat ya'an. Wa atabi harfin nun akhir al-alamat, dan boleh datangkan harfin nun di akhir tanda nasab. Li'an alamatahu adamiyah, karena harfin nun itu alamatnya itu berarti adamiyah, karena tidak adanya itu hadaf. Wal ukhrayat, adapun yang lainnya al-alamat fiha wujudiyah, ya adanya fathah, adanya alif, adanya kasrah, adanya ya. Kalau ini adamiyah. Ini kata rahimahullahu taala, hadza tawjihu wa tawjihun li kalami mu'allif. Ini tawjih dari terhadap ucapan mu'allif, ya kenapa beliau menyebutkan tanda nasab dengan urutan tadi. Urutannya fathah, kemudian alif, kemudian kasrah, kemudian ya, kemudian harfun nun. Itu tawjihnya. Qala alamatul khafdi sadyani dalam asal jurumiyah walil khafdi salathu alamatin. Khafd memiliki tiga tanda, al-qasratu wal-ya'u wal-fathah. Qasrah, ya' dan fathah. Faman kasratu fatakunu alamatan lil khafdi fi salasati mawadi'a. Adapun kasrah menjadi tanda khafd di tiga tempat. Fil ismil mufrad yang munsharif, pada isim mufrad yang munsharif, wa jam'i taksir yang munsharif, wa jam'il manasalim. Qala Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullahu taala, arfa'u arba'u alamatin wa nasbu